Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma syaa Allah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, membacakan risalah Al-Qaulus Sadid, syarah dari kitab At-Tauhid. Dan pembahasan kita di malam hari ini masih kita sebutkan bab tafsir at-tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir dari tauhid serta kalimat syahadah la ilaha illallah. Dan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullah, bahwasanya tafsir at-tauhid itu kembalinya kepada dua masalah yang wajib bagi seorang untuk merealisasikan, mewujudkan keduanya sebagai konsekuensi dari at-tauhid. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, nafyul uluhiyyati kulliha min ghairillah, menafikan segala bentuk peribadahan secara keseluruhan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak dibenarkan menyembah sebagaimana sesembahan yang disembah oleh mereka, orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, menyembah syaitan, al-jin. Maka kita seorang muslim sebagai bentuk konsekuensi dari at-tauhid dan tafsir dari at-tauhid, wajib bagi kita untuk berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, baik itu berbentuk pepohonan ataukah batu-batu yang dipahat. Bahkan para nabi dan orang-orang soleh serta kuburan-kuburan mereka, tidak dibenarkan kita seorang muslim untuk mengkultuskan, menyembah nabi dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah seorang soleh dari kalangan para wali-wali Allah azza wa jalla. Karena ibadah adalah hak Allah, sehingga wajib bagi kita untuk memberikannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua sebagai bentuk dari tafsir at-tauhid adalah itsbatul uluhiyyati lillahi ta'ala wahdah. Setelah kita menafikan, berlepas diri dari segala bentuk peribadatan dari selain Allah azza wa jal, yang kedua kita menetapkan peribadatan tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya, dan maha esa Allah azza wa jalla dalam perkara uluhiyahnya, sehingga kita menjalankan an-nafi wal-itsbat, menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan menetapkan satu-satunya yang disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tafsir dari kalimat at-tauhid. Seseorang, dalam arti kata seseorang, belum dikatakan bertauhid sebelum dia menetapkan keduanya, adanya nafi dan adanya itsbat. Sebagaimana pula kalimat la ilaha illallah dikatakan sebagai kalimat tauhid, maka seseorang belum dinyatakan benar persaksian dirinya mengelafazkan kalimat la ilaha illallah hingga ia menjalankan keduanya, adanya nafi dan adanya itsbat, meninggalkan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan menetapkan satu-satunya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku dan hidupku serta matiku adalah milik Allah, untuk Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Ini termasuk dari bentuk konsekuensi tauhid. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala. Wa ya'lamu أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافات. Seseorang juga hendaklah mengetahui bahwasannya kesempurnaan dari tafsir at-tauhid serta bentuk menjalankan, merealisasikan, mewujudkan nilai-nilai tauhid adalah dengan dia al-bara'atu min ibadati ghairillah, berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya seorang hendaklah mengetahui pula bahwasanya menjadikan tandingan-tandingan sekutu dari selain Allah, yang seseorang itu mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti halnya mencintai Allah, atau memberikan kepada mereka ketaatan mereka, atau mentaati mereka seperti taatnya mereka kepada Allah, atau beramal untuk mereka sebagaimana mereka beramal untuk Allah, ini semuanya kata beliau rahimahullah akan menafikan makna la ilaha illallah asyaddal munafat, dengan sebenar-benar penafian. Ketika seseorang mencintai sesuatu selain Allah, ia mencintai sesuatu tersebut seperti dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Beliau berdalil dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang dibawakan oleh al-muallifu rahimahullah, ittakhadhu ahbarahum maruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ahlul kitab menjadikan para rahib-rahib mereka, para pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob, sekutu-sekutu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuhum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Afan, mereka menjadikan para rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob dari selain Allah Azza wa Jal. Kalau pada lafaz yuhibbuhum ka hubbillah, itu disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, menjelaskan tentang keadaan mereka orang-orang musyrikin yang mereka mencintai berhala-berhala tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kedua dalil ayat ini, mereka para ahli ilm menyebutkan bahwasanya termasuk dari syirik akbar, termasuk bahwasanya syirik akbar itu anwa', memiliki banyak macam, banyak jenis, banyak bentuknya. Di antara syirik akbar adalah syirik dalam bab al-ibadah, dalam perkara ibadah, di mana seseorang memberikan satu ibadah ia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu bentuknya doa? Seorang berdoa kepada sesuatu selain Allah, dia terjatuh ke dalam syirik besar. Ataukah bentuknya isti'anah, memohon pertolongan, Istighatsah juga demikian, meminta rizki dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang menjadi hak Allah Azza wa Jal, ketika seorang memberikannya kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam syirik akbar dalam bentuk yang pertama, dalam perkara ibadah. Namun ada pula termasuk dari syirik akbar adalah syirik dalam bab at-ta'ah, dalam bab ketaatan. Dia mentaati seorang selain Allah Azza wa Jal untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan demikian termasuk dari kesyirikan adalah firman Allah Azza wa Jalla ini bahkan alim alif ittakhadhu ahbarahum, menjelaskan tentang ahlul kitab yang menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai rab-rab dari selain Allah Subhanahu wa taala, terjatuh ke dalam kesyirikan. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, kisah dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam kisah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan kepada Adi bin Hatim ini radhiyallahu ta'ala anhu firman Allah Azza wa Jalla ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, menjelaskan tentang keadaan ahlul kitab yang menjadikan raib-raib dan pendeta-pendeta sebagai rab-rab dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan Adi bin Hatim dahulunya adalah seorang yang paling faham tentang agama ahlul kitab. Naam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan ayat ini, maka Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu inna lasna na'budahum. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini tidak ada yang menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendeta tersebut. Tidak ada di antara kami ahlul kitab yang menyembah pendeta-pendeta dan rahib-rahib tersebut. Difahami oleh Adi bin Abi bin Hatim bahwasanya ayat ini disamakan sebagaimana orang-orang musyrikin mereka menyembah berhala Lata, Uzza, Manat dan memberikan ibadah-ibadah mereka kepada berhala-berhala tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala an, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna, bukankah ketika para rahib-rahib dan pendeta-pendeta tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kalian ikut mengharamkannya? Demikian pula ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalian juga mengharamkan. Sehingga ketika pendeta-pendeta rahib-rahib tersebut menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, mereka halalkan. Ketika mereka sebaliknya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, mereka haramkan. Kemudian yang demikian tidak diingkari oleh Adi bin Hatim. Bala, benar ya Rasulullah, demikian memang keadaan ahlul kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatuhum, maka itu adalah bentuk peribadahan mereka kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta tersebut. Sehingga dengan dalil ayat ini sekaligus tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu dijadikan dalil oleh mereka para ulama, termasuk dari bentuk ataukah macam syirik akbar adalah syirik dalam bab at-ta'ah, ketaatan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kehalalan dan keharaman yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asyidi rahimahullah, ketika seseorang dia menjadikan tandingan-tandingan sekutu selain Allah yang ia cintai, tandingan-tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah ataukah mentaati makhluk, sebagaimana mentaati Allah Azza wa Jal, beramal untuk mereka sebagaimana mereka beramal untuk Allah, beliau menyebutkan yunafi ma'na la ilaha illallah ashadda al-munafat, akan menafikan secara totalitas kalimat dari la ilaha illallah, menunjukkan pelakunya bukan muslim, menunjukkan pelakunya terjatuh ke dalam syirik yang syirik tersebut dinilai sebagai syirik besar, sehingga menyebabkan akhirnya ia tidak lagi sebagai ahli tauhid, dia sebagai ahli syirik, orang musyrik, bukan sebagai seorang yang bertauhid. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Naam. Sehingga pembahasan seputar tafsir dari la ilaha illallah serta tafsir dari tauhid adalah pembahasan yang seharusnya seorang muslim memahaminya dengan baik dan benar, agar bisa menjaga keutuhan tauhid dan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa bayyana al-musannif rahimahullah anna min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musannif rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya dalil yang paling besar yang menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, maka akan menjadi haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darahnya akan menjadi haram, hartanya menjadi haram pula darahnya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pelakunya sebagai seorang yang muslim, akan terjaga darahnya sehingga tidak dibolehkan seseorang menyakiti dirinya, tidak boleh dibunuh karena dia sebagai seorang muslim. Darah seorang muslim itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menjadi haram pula hartanya, tidak boleh diambil dengan cara-cara yang zalim. Mengambilnya berarti akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Adapun hisabnya itu dikembalikan kepada Allah, karena Allah yang mengetahui perkara-perkara yang batin yang ada pada hamba-hambanya. Ada terkadang seorang dia mengelafazkan konsekuensi-konsekuensinya secara zahir, namun ternyata batinnya menyembunyikan kekafiran, sehingga dia dikategorikan sebagai ahli nifaq, wal'iyadzubillah. Naam. Namun kita seorang muslim wajib untuk menghukumi seseorang berdasarkan yang zahir. Zahirnya seorang muslim, maka kita menyikapi dirinya sebagai seorang yang muslim. Yang menjadi syarat di dalam hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Ini adalah dalil yang paling besar yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah, yang menjelaskan tentang hakikat makna la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullah, falam yaj'al mujarrad talafuzi biha asiman lid-dami wal mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup menjadikan hanya sekedar menglafazkan saja sebagai bentuk terjaganya darah dan hartanya. Rasul tidak mencukupkan hanya sekedar menglafazkan, tapi menambahi dengan kalimatnya wa kafara bima yu'badu min dunillah. Naam. Ini menunjukkan hanya sekedar menglafazkan saja, maka kalimat tersebut la tanfa', tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya. Tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Kalau semisal kalimat la ilaha illallah akan bisa menyelamatkan seorang yang mengucapkannya tanpa diiringi dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya zahiran wa batina, maka pastilah orang-orang munafikin dikategorikan sebagai ahli iman. Namun kenyataannya tidak. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam beberapa ayat, ayat-ayat yang berisikan tentang kecaman, demikian pula azab yang Allah Azza wa Jalla peruntukkan untuk mereka, orang-orang munafikin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafikin, kata Allah Azza wa Jalla, menipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa khadi'uhum. Dan Allah Azza wa Jalla membalas tipu daya makar mereka. Demikian pula Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasanya orang-orang munafikin la fid darkil asfali minan nar. Allah letakkan mereka di kerak neraka jahanam yang paling bawahnya, di lapisan neraka jahanam yang paling bawahnya. Ini menunjukkan bahwasanya ahli nifaq yang ketika itu mengelafadzkan kalimat la ilaha illallah, salat di belakang Rasul sebagaimana kaum muslimin salat, berjihad bersama Rasul sebagaimana berjihadnya para sahabat, dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang merugi, yang tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia lafadzkan. Naam. Kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah, bal walal iqrar bidzalik, bahkan tidak cukup hanya sekedar menetapkan saja. Bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah, bahkan tidak cukup ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah dalam arti kata dia tidak berdoa kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Naam. Bal wala yahrumu maluhu wala damuhu hatta yudhifa ila dhalikal kufru bima yu'badu min dunillah. Tidaklah itu seluruhnya, yang sekedar mengelafadzkan saja tidak menjalankan konsekuensinya, yang melafadzkan dan menetapkan konsekuensinya namun tidak mengamalkan, atau yang mengelafadzkan menetapkan konsekuensinya diiringi dengan mengamalkan, memberikan doa ibadah hanya untuk Allah, namun kata beliau rahimahullah itu seluruhnya tidak cukup, menyebabkan diharamkannya darahnya dan diharamkannya hartanya, hatta yudhifa ila dzalika, hingga diiringi dengan dia melakukan satu amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah, dia mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yuhram maluhu wala damuhu. Perhatikan untaian kalimat per kalimat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullahu taala. Apabila dia ragu tentang jeleknya dan tidak benarnya amalan-amalan ibadah mereka, ataukah dia bersikap tawakuf, berdiam diri, tidak membenarkan, tidak pula menyalahkan, maka yang demikian tidaklah menyebabkan akhirnya terjaga, terpelihara, diharamkan darahnya dan hartanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hingga dia mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara inilah bila kita melihat sejarah dakwah Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan akhirnya terjadinya permusuhan, terjadinya perselisihan, terjadinya perseteruan dan dibunuhnya sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh mereka orang-orang musyrikin, yaitu ketika ahli Islam ia menampakkan sikap al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka ahli syirik, orang-orang musyrikin Quraisy, tidaklah mencela Rasul, memusuhi Rasul dan para sahabatnya, serta memerangi Rasul dan para sahabatnya, hingga ketika mereka mengetahui ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli Islam, para sahabat di zaman tersebut, mereka mencela berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hingga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lanfisama laha. Barang siapa yang dia mengingkari taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, dia ingkari, dia berlepas diri darinya, dan mengimani Allah Azza wa Jal, maka Allah sebutkan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lanfisama laha, ia telah berpegang dengan tali yang kokoh, tidak akan terlepas darinya. Tali yang kokoh di dalam ayat tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan pula oleh muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir Az-Zu'di rahimahullah, fatabayyana bidzalik annahu labudda min i'tiqadi wujubi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Sehingga dengan penjelasan ini seluruhnya menunjukkan kepada kita wajibnya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk meyakini wajibnya dirinya mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa min al-iqrar bi dzalika i'tiqadan wa nutqan. Ia juga wajib menetapkan itu seluruhnya, baik secara keyakinan ataukah menglafazkan. Wa la budda min al-qiyam bi ibadatillah wahdahu ta'atan lillahi wa qiyadan. Dia juga wajib untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala budda min al-bara'ati mimma yunafi dhalika 'aqdan wa qawlan wa fi'lan. Dan dia juga harus berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla secara totalitasnya, baik bersifat keyakinan, ucapan ataukah perbuatannya. Ini semuanya adalah termasuk dari konsekuensi-konsekuensi tauhid. Bila yang demikian tidak ada pada diri seorang muslim, akan hilang dari dirinya seluruh tauhidnya. Bila satu saja tidak ada pada dirinya, akan hilang pada diri mereka seluruh nilai-nilai tauhid, sehingga tidaklah dikatakan sempurna dan benar tauhid seorang muslim hingga dia menjalankan perkara-perkara itu seluruhnya. Yang muaranya kembali kepada dua hal yang disebutkan al-mu'allif rahimahullah, adanya nafi dan adanya itsbat. Wala yatimmu illa bimahabbatil qa'imina bitauhidillah wa muwalatihim wa nusratihim. Kemudian beliau juga membicarakan tentang penyempurna tauhid. Penyempurna tauhid, sehingga di sana ada kewajiban-kewajiban tauhid yang harus dijalankan sebagai bentuk konsekuensi dari tauhid, dan di sana ada penyempurna-penyempurnanya. Ketika diamalkan akan menjadi sempurna tauhid seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Penyempurna tauhid tersebut beliau menyebutkan mahabbatil qa'imina bi tauhidillahi. Ia wajib untuk mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berikan kecintaannya kepada ahli tauhid. Wa muwalatihim, dia bersikap loyal untuk ahli tauhid. Loyalnya kepada ahli tauhid. Wa nusratihim, bahkan membela mereka. Membela seseorang disebabkan karena dia sebagai ahli tauhid. Nah, tidak melihat kesukuan, ya kan? Tidak melihat pula harta dan kedudukan. Seorang yang berharta berarti dia bela, yang tidak berharta berarti dia tidak membelanya. Seorang yang punya kedudukan tinggi akhirnya dia cintai orang tersebut, bila kedudukannya kurang dia benci. Ini bukan termasuk dari penyempurna tauhid. Nah, kecintaan kepada ahli tauhid, bersikap loyal kepada mereka dan menolong ahli tauhid karena tauhidnya, adalah termasuk dari penyempurna at-tauhid. Karena itulah seorang muslim ketika dia melihat saudaranya dalam keadaan menderita, dalam keadaan menderita, akan tersayat hatinya, ya kan? Akan tersayat hatinya. Muncul rasa iba, muncul rasa rahmat, muncul keinginan untuk membantu, untuk membela. Ini semuanya adalah bentuk dari penyempurna, penyempurna at-tauhid. Naam. Kemudian wa bughdhu ahlil kufri wasyirki wa mu'adatihim. Sebaliknya dia wajib untuk membenci orang kafir, para pelaku kesyirikan, dan memusuhi mereka. Berteman kepada ahli tauhid, tidak berteman, membenci, melawan kesyirikan dan ahli syirik. Sehingga tidak bisa disatukan antara agama Islam dengan agama kesyirikan untuk kemudian dijadikan sebagai satu kesatuan yang saling mengkompromikan antara satu dengan yang lain. Yang ada penjelasannya di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Seorang muslim ia menyembah Allah, tidak menyembah sebagaimana yang disembah oleh mereka orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin silakan, mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla, dan untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Nah, ini prinsip seorang muslim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa la tughni fi hadha al-maqam al-alfaz al-mujarradah wa al-da'a wal-khaliyah min al-haqiqah. Sehingga tidak cukup pada pembahasan ini hanya sekedar dilafadzkan saja dan hanya sekedar pengakuan-pengakuan yang kosong dari hakikat kenyataannya. Bala buddha ayyata tabaqa al-ilm wal-i'tiqad wal-qawl wal-amal. Bahkan diwajibkan untuk menyertai kalimat la ilaha illallah adanya ilmu, adanya keyakinan, adanya ucapan dan amalan. Fa inna hadhil asya mutalazimatun. Perkara-perkara ini harus ada. Mata takhallafa wahidun minha takhallafat al-baqiyah wallahu a'lam. Kapan satu dari perkara tersebut tidak ada, maka akan hilang dari dirinya perkara-perkara yang lainnya. Wallahu a'lam. Selesai penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Tayib, kita sebutkan masalah yang dijelaskan oleh al-musannif rahimahullah di dalam matan kitab, antum bisa baca. Wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Syarah, penjelasan, terjemah dan yang setelahnya dari bab-bab yang ada nantinya. Fihi akbarul masaili wa ahammuha. Padanya ada masalah yang paling besar dan paling pentingnya. Masalah yang paling besar, yang paling penting, yang harus menjadi perhatian seorang muslim adalah tafsiru tauhid wa tafsiru syahadah. Tafsir dari tauhid dan tafsir dari kalimat syahadah la ilaha illallah, yang dengannya menyebabkan terpelihara darah, harta, kehormatan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanaha bi umurin wadihah. Dijelaskan di dalam bab-bab ini perkara-perkaranya demikian jelas. Minha ayatul bara'ah, disebutkan, dijelaskan di antaranya di dalam surat yang terdapat, di dalam ayat yang terdapat di dalam surah Al-Bara'ah. Di dalam surah Al-Bara'ah, ataukah surah Al-Isra, afan. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Allah Azza wa Jalla mencela keadaan orang-orang musyrikin yang menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah orang-orang soleh tersebut sementara orang-orang soleh yang mereka sembah, mereka beribadah untuk Allah Azza wa Jalla, menyembah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan kapan seseorang menyembah seorang yang soleh, ia berikan ibadahnya kepada seorang yang soleh, akan membatalkan tauhid wal'iyadz billah. Wa bayyana fiha ar-raddu 'ala al-musyrikin. Di dalam ayat ini diterangkan bantahan kepada orang-orang musyrik. Alladzina yad'una salihin. Mereka orang-orang musyrikin di dalam ayat ini adalah orang-orang yang berdoa kepada orang-orang saleh. Fa fiha bayanu anna hadza min asy-syirkil akbar. Dan di dalam ayat ini dijelaskan yang demikian termasuk dari syirik besar, syirik dalam perkara doa. Ia berdoa kepada seorang yang soleh. Nah, pada doa-doa yang bentuknya ibadah atau doa-doa yang bentuknya masalah permohonan atas satu masalah yang merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Seperti memohon sesuatu kepada seorang soleh yang telah meninggal dunia, yang sudah yang menjadi wewenang Allah Azza wa Jalla, adalah meminta rizki. Yang mengatur rizki adalah Allah. Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Atau mengharapkan kesembuhan, terhilang dari bala bencana, mendapatkan jalan keluar dari masalahnya. Ini semuanya adalah hak Allah Azza wa Jalla. Kapan seorang meminta perkara-perkara tersebut kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan dalam bab syirik ad-du'a, syirik dalam perkara doa. Wa minha ayatun bara'ah. Kalimat syahadah la ilaha illallah juga ditafsirkan, dijelaskan di dalam satu ayat yang terdapat pada surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Keadaan ahlul kitab yang mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah Azza wa Jalla, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Naam. Fa bayyana fiha anna ahlul kitab, di dalam ayat ini diterangkan bahwasanya ahlul kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ay ya'budu ilahan wahidan. Dan diterangkan di dalam ayat ini bahwasanya mereka tidaklah diperintah melainkan disuruh untuk menyembah satu tuhan saja. Ma'a anna tafsiraha alladzi la iskala fihi ta'atul ulama wal 'ibad fil ma'siyah. Naam, ahlul kitab adalah orang-orang yang bertauhid, yang mereka mengetahui bahwasanya ibadah itu harus diberikan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka faham bentuk ibadah harus diberikan untuk Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka terjatuh ke dalam perkara kekafiran yang lainnya, mereka meyakini ada tiga Tuhan yang mereka berikan ibadah-ibadah tersebut kepada salah satu dari tiga Tuhan yang mereka yakini, dikatakan sebagai salisu salasa. Namun disebutkan oleh beliau rahimahullah, pentafsiran di dalam ayat ini yang tidak ada keraguan padanya adalah ketaatannya ahlul kitab kepada para ulama-ulama mereka, kepada para ahli ibadah-ibadah mereka di dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, yang faham seperti apa agamanya ahlul kitab. Naam. Dan sekaligus tafsir Rasul terhadap firman Allah Azza wa Jalla ta'khudhu ahbarahum wa ruhbanahum, dengan bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam perkara ketaatan kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta tersebut dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala du'aahum iyyahum, bukan tafsirnya adalah bahwasanya para ahlul kitab mereka memberikan doa-doa mereka, ibadah-ibadah mereka kepada pendeta-pendeta tersebut. Bukan artinya mereka memberikan sholatnya untuk pendetanya, Bukan artinya mereka menyembelih sembelihan mereka dengan menyebut nama rahib-rahibnya. Tidak pula mereka meminta rezeki dengan menyebut nama rahib-rahib dan pendeta-pendetanya, tidak. Tapi bentuk kesyirikan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Bara'ah adalah ketaatannya ahlul kitab kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta tersebut dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini termasuk dalam jenis kesyirikan yang kedua dari syirik akbar yang dikenal di kalangan mereka para ulama dalam bentuk istilah syirik at-ta'ah, syirik dalam perkara ketaatan. Naam. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kufar. Kalimat syahadat la ilaha illallah ini juga ditafsirkan oleh ucapannya Al Khalil Ibrahim alaihi salam yang beliau sampaikan untuk orang-orang kafir. Perkataan Ibrahim dimuat disebut oleh Ma'alif rahimahullah yang menjelaskan di dalam bab tafsir dari at-tauhid, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Allah sebutkan perkataan Nabi Ibrahim berlepas diri dari seluruh apa yang disembah oleh kaumnya kecuali zat yang menciptakannya, menafikan dan menetapkan adanya nafi dan isbat. Wastasna minal ma'budina rabbahu, Ibrahim alaihi salam mengecualikan dari sesembahan-sesembahan yang dia ingkari, yang dia berlepas diri darinya, hanya Allah azza wa jalla yang dikecualikan oleh Ibrahim alaihi assalat wassalam. Sehingga ini juga termasuk dari tafsir tauhid, sehingga wajib bagi seorang muslim ketika dia bertauhid, dia telah memberikan ibadahnya untuk Allah, dia tidak menyembah selain Allah kepada berhala-berhala selain Allah azza wa jalla, diiringi dengan berlepas dirinya dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'a wa hadhil muwalah hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Allah terangkan di dalam ayat yang selanjutnya, berlepas dirinya Nabi Ibrahim dan walanya Ibrahim, loyalnya Ibrahim kepada ahli Islam, ahli tauhid, adalah tafsir dari kalimat syahadat la ilaha illallah, di mana Allah berfirman waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kami jadikan kalimat tersebut sebagai kalimat yang terus ada pada keturunan-keturunan Ibrahim sehingga mereka kembali kepadanya, kembali kepada tauhid. Naam, mengingat ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam seputar prinsip-prinsip tauhid. Wa minha ayatul baqarah fil kufar alladzina qala Allahu fihim. Tafsir dari kalimat la ilaha illallah juga diterangkan di dalam satu ayat yang terdapat di surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang kufar, orang-orang kafir, yang Allah katakan tentang mereka wa ma hum bi kharijina minha. Orang-orang kafir mereka masuk neraka jahanam dan tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka jahanam tersebut. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah khabarkan dalam ayat ini ternyata orang-orang kafir mereka mencintai sekutu-sekutu mereka seperti cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Walam yadkhulhum fil Islam. Namun kecintaan mereka kepada Allah tidaklah cukup memasukkan mereka ke dalam Islam, karena mencintai berhala-berhala yang mereka sembah seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga dikenal oleh mereka para ulama termasuk dari jenis syirik besar yang setelahnya dikenal dengan syirik al-mahabbah. Ketika seorang mencintai makhluk seperti kecintaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah. Apabila seseorang mencintai berhala sebagaimana kecintaan dirinya kepada Allah saja, dikatakan sebagai orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masuk neraka kekal abadi di dalamnya, maka bagaimana keadaan seorang yang dia tidaklah memberikan kecintaannya untuk Allah, ia murni memberikan kecintaannya kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, lebih besar kecintaannya kepada berhala-berhala tersebut. Fa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah. Nah, terus bagaimana lagi keadaan seorang yang dia tidak mencintai kecuali berhalanya saja, dia tidak sama sekali memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dari tafsir atau hid yang wajib bagi seorang untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, penjelasan lebih lanjut tentang apa yang beliau sampaikan kita akan baca pada pembahasan setelahnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah taala.